Bismillah, Afan. Bagaimana jika di dalam keadaan terdesak kita dihadapkan dua pilihan, memakan rusa yang mati atau bangkai, ataukah memakan babi yang hidup? Atas jawabannya diucapkan jazakumullah khairan katsiran. Ya Allah, mudah-mudahan enggak terjadi. Mudah-mudahan enggak terjadi. Yeah. Rusa yang mati bangkai, babi walaupun hidup haram. Makan daun-daunan saja sekitar situ. Makan daun-daunan saja. Kalau terpaksa, Allah Ta'ala a'lam, maka apa yang mudah bagimu? Mengapa saya katakan apa yang mudah? Namanya orang kelaparan. Masa mau mengejar babi yang hidup? Susah. Mau motong dulu, apa dulu? Kelamaan. Tetapi dia dalam keadaan kelaparan, terpaksa harus memakan, ya pasti yang mudah di itu ada rusa yang sudah mati. Makan. Tetapi di dalam kaidah fikih, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Yang namanya darurat itu sesuai dengan kadar daruratnya saja. Jangan kamu makan berlebihan, sekedar kadar daruratnya saja. Setelah itu kamu berjalan menuju tempat yang menyelamatkan kamu dan bisa makan makanan halal kembali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.